Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adata wa haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Yuqadiri awamati yadika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah. Saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat dan ugrahan saha peparing saking sanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis menika. Dugi sedaya menika dipun tetepaken dening Gusti Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Dan mugi-mugi yang kita sami naon satu tahun nanti ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Misalnya menikah, satu hari pun kita melaksanakan pemasan langkung rumin. Monggo kita sami sarang-sarang malas doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min yadunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'ni rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسان الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Iya kan Abu Dayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sangang dosa itu baris saking hitung baris saking antamnya waqala ba'dul arifin waqala langgawuh sopo ba'dul arifin setengah wong ahli ma'rifat al-muttaru utai wong sengkapakso iku alladzi wong yaqifu kang jumeneng kang mandek sapa lagu baina yadai maulahu ana ing ngersane bendarane lagu bayar pau mongko banjur ngangkat sapa lagu yadaihi ing tangan lorone lagu ilaihi maring bendoro ngangkat bil masalati kelawan nyuwun Palayara mongko ora bisa ningali sapa wong sing kepepet kepeksa mau bainahu antarane lazi wong sing kepepet mau wa bainallahi lan antarane Gusti Allah ora bisa ningali hasanatan ing kebagusan yastahiqu kang bisa amring ngehaki sapa si lazi biha sebab hasanah mau bisa ngehaki sayane siji-siji. Jenenge kepepet niku ora duwe modal blas untuk dipakai apapun di hadapan Allah, tapi justru semuanya itu diberi oleh Allah. Semua itu diberi oleh Allah. Sama sekali dia tidak merasa ada apapun yang pantas untuk dipakai alasan meminta hak kepada Allah. Jadi selalu kosong. Selalu kosong. Mulane lek selalu kosong niku diunggahno siji loro telu papat iso. Tetapi lek iso ana isine siji loro telu papat niku malah kadang-kadang dadi perkara. Akhire mature payakuli. Monggo matur sapa silazi wong sing kepepet mau ya maulaya. Duh pangeran kula. Duh bendoro kula hab mugi kersa paring panjenengan lijeng kula leh maringi menika mboten kok krana ngijoli napa-napa lan krana pertimbangan napa-napa nggih bilasain kelawan krana bilasain krana utawa kelawan ora napa-napa Gusti panjenengan kersa paring dhateng kula mboten kelawan napa-napa. Sekisi ya ora usah dituntut kowe sakai ijolono ya ora usah krana kula pamanjenengan perintah ijoli niku jelas mboten gadah napa-napa lan kula dugi ngriki niki nggih mboten sinten-sinten sing ngagetne nggih jenengan piyambak sing dugekne mriki iki wong kula urip mawon jenengan peksa iki pun bener-bener nol niku jenenge mutor. Nah sakjane sedoyo sedaya perintah sedaya napa mawon sing diperintahne Allah niku ujung-ujunge supaya wong niku krasa ora duwe apa-apa utak ajane wa zullatu utawi jenenge asor lan ino wal iftiqaru lan tegese butuh iku amroni perkara loro lazimani kang mesti tetep apa karone dulah lan istiqor lahu kedue kawula niku pun jelas wis to kowe ngaku napa wong pangkat ngaku wong pinter tetep sifat butuh niku tesih enten kowe wong pinter guru butuh murid nggih ya. Kowe muridé purik ora nek sing teko terus arep mbok guroni sapa? Upama kowe pejabat utawa rakyat. Upama rakyaté purik mau mbok jabati ya akhire kowe ya prathol. Nggih, tak mawon, kowe wong sugih, duit-duit pirang-pirang miliar ya butuh sing dodol, ora nek sing dodol sing mbok tuku apa? Ternyata sifat butuh niku mboten saged lepas saking menungsa. Dan nalika butuh mesti ino, jadi wong butuh niku mesti kalah. Mulane sama nek pengen gak kalah aja butuh. Nek kasus sama menungso lho ya. Nek sampean pengen mboten kalah kalih menungso, sampean aja butuh karo menungso. Engko lak menang. Lah itu niku. Lah selama sampean isih butuh karo menungso mesti sampean kalah karo menungso. Lah timbang padha-padha kalah kok padha eleke. Kodoh makhluknya kok ngalahnya aku ya rugi. Karuan kalah karo Gusti Allah karuan. Dzullah wal iftikor di hadapan Allah itu jelas suatu keharusan. Dari situlah maka bahuma utawi karone dzullah lan iftikor ino lan butuh iku mujibani bisa netepno karone netepaken li isra'i mawahi bil haq maring nyepetno mempercepat piro-piro peparingi Allah subhanahu wa ta'ala peparingi lal abdi maring kawula al mutasifi kang persifatan bihima kelawan dzullah wal iftiqar. Nek panjen butuh mesti diwahi Lek rumangsa gak butuh lah apa diwai. Sing diwai, sing butuh-butuh wae, sing ora butuh ora usah diwai. Wa ilahilan mari prinsip mempercepat peparing. Al isyaratu utawi ana isyarah pituduh sindiran dikolihi kelawan gawe Allah Ta'ala. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Walaqad nasara lan teman-teman wis nulungi kumeng sira kabeh sapa Allah Gusti Allah bi Badrin ana ing perang Badar. Wa antum hale utahe sira kabeh ku azillatun pira-pira wong sing ina. Surat Al-Imran. Nek delok tulisane niki 100 telulikur surat Al-Imran 100 telulikur loro dhisik ya 100 telulikur ilhamat to ifatane minkum antafsala wallahu waliyuhuma wa anallahi falyatawakkalil mu'minun. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi nalika oleh kemenangan niku sing menangno dudu sapa-sapa, sing menangno ya ya Gusti Allah. Lah mbok hitung secara kekuatan jelas ora sungguh. Kuwi mek wong 313 ya. Ngarep nyerang kowe 1000 luweh. Mboten mungkin menang. Jelas mboten menang. Tapi krana panjen pas mboten menang kepepet ngoten niku lho, terus akhire wong niku ora iso enek sing ditolah-tolah nyuwunen. Tidak ada yang dibanggakan, tidak ada diharapkan. Justru saat itulah tingkat kehambaannya meningkat. Tingkat kehambaannya menjadi sempurna. Lah ketika menjadi tingkat kehambaan sempurna, maka pemberian itu akan cepat datang. Gelas itu anggur wis kosong, yundang dijeni. Tapi lek mbok ndang sama nombe, kok njaluk isinah ya ora oleh. Isik kebek kok njaluk isinah. Wong niku lek isik rumangsa njenggelek, niku dituntun ya Allah. Tapi lek sampeyan sakaruan krasa gak roh apa-apa, mesti enek sing nuntun. Terus niku pun otomatis kok. Otomatis. Bicara sini ni tu gak isu apa-apa ni tu situ yang agak singgindo. Tapi nanti, padahal yo rai so jalur apa-apa, rai so muni apa-apa. Justru di saat gak isu apa-apa itulah akan datang pemberian dan itu lebih cepat. Maka sebenarnya kosong itu berisi dan berisi itu sebenarnya kosong. Nanti nanti dari yang penting fattakullah. Terus jauh niku fattakullah wadya sira kabeh Allah iku Gusti Allah. Yang penting kiai sing maknane itakun pun maknane wedi. Itakun menjaga garis, menjaga garis batas yang jelas antara hamba dan Allah. Sing Allah ben dadi Allah dadi bendoro kowe dadi kawula tetep dadi kawula. La'allakum tashkurun dengan begitu kamu namanya bersyukur. Bersyukur itu artinya menempatkan kebaikan itu kepada sang sumber kebaikan. Jangan merebut sumber kebaikan buat akoni. Rumang sok kowe iso lan menang. Njuk mulo sing ndonga aku ya mesti mandi. Mboten niku. Niku mboten lalakon tas turun. Karena apa? Sakaraya suruh itu membuka tabir samar-samar sing asale koyok-koyok kemenangan lan kemandene donga iku hasilnya sampean akhirnya bakso dibuka tenan tibake ora lan iku jenenge tas kurun. Dan sama nandur macam-macam iso panen iku koyok-koyok niku hasil karya sampean ternyata bakso diteliti tenan sampean iki ra tau nunggoni. Pas modote kapan sampean nunggoni? Wong sampean turun lengger ngorok sembur-sembur. Sawahe modot dhewe iki ta berarti sampean gak melu-melu. Nunggu bungsu panen, nak singgah itu sampaian kan, guys. Mboten pantes kudune tas kurun dibuka itu tabir supaya jujur bahwa sebenarnya panenan itu bukan dari saya tapi dari Allah. Jadi kula lakum tas kurun. Mergo napa? Mergo ternyata panjen enten sesuatu sing di luar dugaan. Iztaqulu lil mu'minina alayyakum ayyumittakum rabbukum di salah satu alafi minal malaikati muzali. Iztaqulu nalikane dawuh sira Muhammad lil mu'minina maring pura-pura wong mukmin. Wong mukmin kabeh alayyakia ana to ora bakal nyukupi, dadi durung. Apa kowe ora yakin lek bisa arep nyukupi ku ming sira kabeh? Ayumida yen to paring kiriman bala bantuan kumeng sira kabeh sapa rubukum pangeran sira kabeh di salah satu alafi minal malaikat iklan 3000 malaikat ya bener kowe mek 300 ya malaikat 3000 kok kowe urung obah kono ngono dhisik ya mungzalina kang padha diturunaken kabeh. Kok upomo, kowe gelem sabar maneh. Lan orang Rasulullah, ora ketar-ketir, lan gelem bener total pasrah harus ditambahi. Bala. Panjen ya kaya mangkono, intas guru lamun gelem sabar sira kabeh. Wa tatakulan gelem takwa sira kabeh. Wa yaqtu lan bakal teko kum sira kabeh min paurihim saking burine. Saking seketika setelah itu. Ngoten. Sapa? Para malaikat hadzakan iki yumtid mesti bakal paring bantuan kum ing sira kabeh sapa rubukum pangeran sira kabeh bi khamsati alafin lawan 5000 menawa malaikat isake malaikat musawwinan hale padha numpak barang sing gagah-gagah ya, tapi wong sebagian yo nek sing Rasulullah nek sing ngerti nek nganu dadi yo ngoten lho nggih. Ngono kuwi jajane namung berita gembira wa ma ja'alallahu illa busra lakum. Ngono kuwi jane jeneng nggih bebungah sira kabeh supaya walitat ma'inak kulubukum bihi. Supaya atimu do anteng. Mergo sejatine wa man nasru lan ora ana kemenangan lan pitulungan illa min indillahil azizil hakim. Kudu saking ngersane Allah kang Maha menang, Al-Hakim kang Maha wicaksana. Lha nyapa kok mboten dan diparingi kok beritane tok sing teko. Iki jane sing tukang ngatur kowe apa kono wae. Wis to, ora usah ragu-ragu. Nek pancen kowe sida mantu tenan, iso mantu. Soal saiki urung nyekel duit ora usah mbok pikir dawa-dawa. Kuwi anggar teko tamune kala ana seduhan. Dene kepeksa ora ana ya digagalne to mantune ngono. Tapi urung enek kok ceritane wong. Mantu gagal perkara seduhane kurang. Tapi mesti enak. Ini pun tahu betul. Memang ini soalnya pun tak pakai kok. Pun tak pakai. Pun ini ayatnya surat Ali Imran. Aku lah malah gak sido ngaji hikam, ngaji tafsir. Fadzal fadzillatuhum. Enak sih maksud fadzillatuhum. Zalla yazillu zullan. Wa zullatan wa mazalat wa zullatuhum utawi fa zullatuhum mongko utawi keasorane si wong mukmin iku aujabat bisa netepaken lan mestiaken apa zullah mesti niku anggere zullah mesti akan lahum kedue wong mukmin netepaken mestiaken izzatahum ing kemenangane wong mukmin wa nasrahum lan tegese kemenangane wong mukmin. Banyak wong mukmin modele ngoten. Lah wis kepapat akeh menang. Dijajah 350 tahun niku krana iso obah macem-macem ya ora menang-menang. Dijajah Jepang 3 tahun kepapat uji urung patek diparing kemenangan mergo banyak iki enek sing iso obah. Tapi bangsa wis wayahe agresi niku. Surabaya yang telah hari pahlawan ini terima bawa sujen kok bisa menang ini bambu runceng ini kok sujen Nggih, trimo bambu runcing kok iso menang niku gak bondone wong kepepet mboten niku. Lah sakniki niki sakjane ora kepepet tapi jumlah aku kepepet, mulane pitulunge ya ora teko-teko. Lho mangan sedina isih iso ping 3 klambi isih genep. Barang kali risik gampang kok dong ngaku kepepet. Sebenarnya bukan ngaku kepepet tapi kue pas dikrungoni dikai kabar karo kabar setan as-saitonu yaitu kumul fakra. Setan kue janjeni awakmu fakir. Jadi setan itu tukang buka berita lek kue bakal fakir mergo carane ngene mergo iki sing arep mbok cagerno iki gagal lah mergo iki gagal kue gak iso sugih krono gak iso sugih so anak putumu mangane apa. Padahal saiki ekonomi ngene anu terus lek tinggal mati anak putumu piye pokoke Indonesia iki hancur. Wah niku sing diketokno pikir tok. Tapi lek Gusti Allah mboten wallahu yad'u ila dari salam. Allah niku sing ngajak nimbali ila dari salam maring omah keselamatan omah kedamaian. Lah saiki karep menang ndi korane? Korane setan apa korane Gusti Allah? Lek korane setan mesti menjanjeni fakir. Tapi lek Qurane Gusti Allah mesti menjanjeni keselamatan. Dengan keyakinan yang mantep lek kowe kekaulane Allah sing ngurusi Gusti Allah. Mosok sampean juragan cilik ngono ngono iwak mawon nek iwake nganu sing tuku sentrate wis sampean kok. Lah iwake gak perlu gawe pabrik sentrate. Nggih. Sampeyan ngimu manuk kutut, ora usah manuk kutut biaya antuk pasar sing mukono pure sampean dhewe. Soale sing ngoni sampean. Wis sampean urip ning donya sing ngene Gusti Allah kok bingungi blebeki. Wis salah iki, wis kok tugasmu negel-negel kepepet engko lek ditiliki dhewe petani renge kurang, Bu, engko nek ning pasar gawakno. Iku padahal duduk anak duduk kadang lho kemanuk niku. Kok iso diperhatekne kaya ngono. Lho manuk niku sik mending. Kucing lho kucing. Karena kucing gelibet mawon karo sampean niku suwe-suwe nggih sampean nek ning pasar kelingan oh iya kucing urung tukokno pindang niku mboten. Lah sampean anggere gelem gelibet ae karo Gusti Allah ngono sembarang kalir disukupi to. Lah sampean kon gelibet nang layu ae. Ya salah iki. Marai gelibet niku terus mboten bebas. Lah pancen menungsa iku gak bebas wong kon ino kok bebas. Menungsa iku wateke kudu mutar. Mesti selalu kepepet. Lah karepmu kok ngindari kepepet apa ya iso. Padha karo gula pengen ngindari legi apa ya kenek. Enek watu kok pengen ngindari atos, yo duduk watu. Enek kawula pengen ngindari sengsara, yo aja dadi kawula. Lah apa ya iso wong jatamu kawula kok. Napa saged wayang niku nguruki dalan. Niku saged. Iku jelas ngoten niku jane umur karo sing wis jelas jane diomong-omongno pancen jelas mawon nggih. Jane nggih ngoten jane iki tapi ya ora usah topatapi. Intine ngono atimu ku luwih atos ngumpuli watu. Ya pancen ngoten niku kok. Napa bahya kal hijarah au asadu qaswa. Cuma tawala itu mbak dilalika. Bahya kal itu makosat kulu hukum. Mimbak dizalika fahiya kal hijarah au asaddu qaswa. Watu jek mending. Watu niku lek gelem dijur didadekne semen iki iso dadi bangunan. Nek ati sampean terus dadi apa? Ati sampean niku lek atos niku jen meringkil ning tengah masyarakat jen loro kabeh masyarakat itu. Sak desa enek 1000 penduduk ngoten sing meringkil wong 5 ngono sak desa loro kabeh. Mergo ati sampean atos. Mulane jadi hati aja atos-atos wae. Jadi hati aja atos rodok gembuk ngono disirami nganggo pikir, disirami nganggo ilmu, disirami latihan ketundukan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keterpepetan itu harus diteruskan. Kamakila kaya le didawaken wa idza tazallalatir wa idza tazal lalatir riqabu taqarruban minha ilaika fa'izzuha bidhulliha wa idza tazal tetep kalane wis padha dadi asor, dadi kalah. Apa arikobu pira-pira gulune wong akeh. Oleh ngasor akan mergo takoruban krana kepengin kepar. Minha saking rikob kepar ilai kamaring sira. Faizuha mongko utai kemuliaane rikob iku fidzuliha ing dalam kaasorane. Iki mesti ta nggih. Wong niku lek pun kadung asor, sing mulya sitok tok. Maka yang lain kan menjilat ingin nunut kamukten lah ngoten to. Sapa sing kok dipilih oleh kamukten? Ya sing paling asor leh jilat, paling DPDP, paling muanut sembarang kalir pasrah ya sing arep. Padha-padha buruh enek telu ngono, sing arep sering dikongkon, sing arep sering dipasare sembarang kalir, ya buruh sing paling manut. Nggih ta? Dan itu kehinaan. Dan justru diletak di tempat kehinaan, itulah kemuliaan seorang hamba. Justru kemampuan kuda untuk mengikuti sing duwe kuda, itulah kesempurnaannya kuda. Nek kuda kok tukang ngelentak gak manut karo sing ngusiri kuda karo jogine. Oh, lha kuwi jenenge kuda hina. Gitu, walaupun dia mampu nyelentak, tapi justru itu elek. Nah, senajan sampean ketok iso mikir punya kemampuan, tapi justru ketika sampean lupakan Allah, tidak mau tunduk, memaksa diri tunduk di hadapan Allah, itiror kepada Allah, maka sampean justru menjadi hamba yang cacat. Posisi kehambaannya menjadi hina. Cara piring gak payu didol. Wong fungsine piring lah utuh kuwi lha kok enek piring kok pecah iki piring ora payu didol. Karena sifat asline piring wis ilang. Ngoten. Wa qila wa qila haitsu as lam tani ila dzali wal lam talakoitani bi'ainin wazai. Wah niki anu napa sane pane ukara haizu aslamta ing dalem endinggon aslamta masrahaken sapa sirani ing ingsun dipasrahno ila dzali maring dzal wal lam lan lam. Angger kula niki sampean deleh teng panggonane dzal karo lam. Dzal karo lam niku dzulun. Maknane asor. Talakoita mongko mapak panjenengan ni ing kula. Oleh mapak panjenengan biainen kelawan ngain wa zayin lan za. Nek kula sampean lungguhne teng kursine dzal kalih lam. Sampean mengke terus metuki kula ngangge ngain kalih za. Ngain kali zak niku maknane izun. Izun niku kemuliaan. Lan ngoten. Nggih. Lah kok ngoten niku sajane pun mesti kok. Sampeyan duwe anak 5 ngono sing kira-kira kemantel teng ati sampean sing brengkel apa sing manut? Sing manut padahal niku anak lho nggih. Jenenge anak jare wong tuwa ya padha welase padha sayange wong anak. Tapi ternyata sing istimewa dieling-eling mungkin sing manut. Sing manut. Utawa sing sengsara. Mulai lahir sengsara, bi sing kanca-kanca apa dulur-dulure sing dhisik-dhisik kuwi ora patek sengsara basa tiba sing ruju. Ora lara iki cilik sing gudiken. Delalah iki men tiba-tiba. Justru sing cacat, justru sing lara ngoten lho sing diwelasi wong tuwa. Sing liya-liyane niku dicul-cul kono budal-budal dhewe, tapi lek sing lara-lara niku malah dielang-eling. Niku mun genah. Nalika wong niku teng posisi asor, teng posisi hina, dan dia tidak memprotes kehinaan itu, tidak pernah menginginkan posisi lain selain posisi kehinaan itu. Itulah namanya mutar. Maka dengan begitu dia pasti akan cepat diberi apa-apa. Jadi lek enten sampean duwe anak gede umur 5 tahun, karena duwe anak sing isih cilik, kira-kira umur 2 tahun sik pela-pelo urung patek iso mlaku. Lek kakange duwe jajan terus adike njaluk ngono sing sampean bela sing cilik napa sing gedhe. Ya mesti sing cilik niku sampean bela sing gedhe sampean seneng wis gedhe ora gelem ngalah ngoten. Napa sebabe? Mergo sing cilik niku zullah kalah. Asor ino terus butuh perlindungan. Mulane sampean dhisikno sing cilik. Tapi lek sing sombong gumedhe iso sembarang kalir malah sampean sulne dhewe. Tasih terusipun soal zullah. Wonten komentar ingkang berkaitan kalih menika saking dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah piyambak wonten ing kitab sanes menika kitab Latoil Fulminan. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah oh niku sairan nggih sing anu nggih. Kaitu aslam tani ilad zulli walla mitalak koi tani biai nen wazai ngoten to. Lan iki sing kitab siji ini ora dikai batasan malah koyo duduk sairan. Dewe tak geradak wae. Pun. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah fil Athaiful Minan ing dalam kitab Athaiful Minan. Wal jalibu utawi perkara kang bisa nekaaken utawi kang narik kang nekakno li taufiki maring taufik maring pitulung iku alamatu sidqir raj'i tetengere benere balik sidikir roja'ah enten sing maca sidikir roja'i tetengere bengki roja'ah ya alamat sidikir roja'ah tetengere benere bali bali ilallahi maring Gusti Allah kapan mulai kapan leh bali fi awwali kulli fi'lin lan ing dalem kawitane saben-saben penggawe watarku tahqiqil fakri lan ninggal baleni malih padane kok gak penak wal jali buli taufik alamatu sidikir ruja'a ilallah fi awali kulli fi'lin wa tarkin ngono. Kurang wau bae. Wal jalibu ta'i perkara kang narik li taufiki maring pitulung. Aiku alamatu sidiki ruja'a ana tetengeris benere bali ilallahi maring Gusti Allah fi awali kulli fi'lin ing dalem kawitane saben-saben penggawe. Watarki taqiqil fakri lan ninggal ngakoni sejatine fakir wal faqati lan butuh ilahi maring Allah wal inghimasi lan silem fi bahri dzulati ing dalem segorone keasoran wal maskanati lan kemiskinan baina yadayhi ana ing ngersane Allah wastisafi dzalika lan nglanggengaken mengkono-mengkono fakir lan butuh ilal farogi tumeka maring rampung ninggalika saking mengkono-mengkono penggawe abadan selawase. Dan maksudnya dasar budi wong sing saged narik dhateng pitulung niku tengere lek wong niku bener-bener selalu kembali kepada Allah pada setiap awal pekerjaan. Lah awal pekerjaan niku napa? Niat. Awal pekerjaan niku niat. Terus wonten ngoten ya mbake mboten ngaku-ngaku wis iso pikir, ngoten lho. Lha soalé kadang-kadang wong niku ngaku wis iso pikir niku lho. Ya berarti jek rumangsa iso sama ngaku-ngaku pikir. Lah niku ya kudu ditinggal. Jadi kudu ninggal ngaku-ngaku nyejatekno pikir wal faqah ilaihi. Pikir kali butuh niku mboten kena dipalsu. Sing palsu dia sing pun biasa awak dhewe nglakoni niku. Palsu ngurung-ngurung pikir ngaku pikir. Nggih ta? Isi-isi lapo-lapo ngaku pikir. Dan lan kudu terus silem bener-bener silem tengene laut kehinaan. Dok kengen apa to? Tahqiqul fikri wal faqah, fakri wal faqah kok kudu ditinggal. Mergo derajat pikir lan derajat faqah niku kadang-kadang menjadi kebanggaan. Ngerti lho. Kaya-kaya pikir kalau faqah melarat lan butuh niku jadi semacam kebanggaan. Itu gali iku lho wong zuhud, zuhud rene niku malah jadi kebanggaan. Semakin ketok zuhud, maka dia semakin sombong sebenarnya. Nah ini ku ngoten-ngoten ya kudu ditinggal. Dadi sebut ya bener-bener silem, bener-bener gak ketok awake niku fi bahrizullah wal maskanata wal maskanati baina yadayhi. Dia bener-bener selulup gak ngetok di dalam lautan kehinaan dan lautan kemiskinan. Dan itu harus dilakukan terus-menerus sampai selesai mengerjakan suatu amal. Apa mau salat mulai Allahu Akbar sampai assalamualaikum itu belas ora ana daya, belas ora ana pengakuan, belas ora ana rasa wah ya ngene lho salate sing kusuk ngene ya ora ana ngono kuwi. Sosok kan ngoten Allahu Akbar. Ngoten niku Gus. Lha niku terus memar-marmkan diri. Menfikir-fikirkan diri. Lah niku sok-sok kan wonten sing mengkhusuk-khusukkan diri. Wong asale dipikir Allah apa to takbir kok bolak-balik sing kawitan mengko urung sah. Allah, oh, Allah. Akhire bangsa niku dianggap dadi sing nganggep dadi sinten? Ya awake dhewe. Lha berarti lak sing menfonis dudu Allah sing menfonis kowe ta? Lho mboten. Jenenge wong pikir butuh niku mboten model kok terus memantas-mantaskan diri kae. Yen tenenge ten iki wong niki nggih pancen nggih kula niki kawula jenengan wis tenggelam ya wis sah ora urus sing penting wis ikhtiar menurut aturane wong ya. Nggih to, Dik? Wis ikhtiar menurut aturane soal ditompo gak ditompo mbuh. Tapi yo aja nyembranakne. Soalnya lek sama nyembranakne berarti padha karo nyuwek-nyuwek surate Gusti Allah. Ya surate kudu mbok perhatekno, mbok diundang ya. Undangane kudu mbok cekeli sing tenanan. Begitu carane salat wudune bareng-bareng kudu mbok cekeli. Tapi aja bacut-bacutno. Sampai menemen-nemenkan diri. Khusuk-khusukan diri sampai menganggap sedik mang ora sah. Dan itu malah akhirnya hilang tata krama. Nah itu harus dilakukan terus sampai selesai. Okay. Waqad qolalan teman-teman dawuh sapa Allah Subhanahu wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Sami kaleng Injil wau. Dhateng ayat sanes Allah taala dawuh innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Okay. Innamas shadaqatu angin pestine utawi kewajibane ngetokno sedekah. Tegese barang sing disedekahne, tegese sing diparingno iku lil fuqara, kedhe pira-pira wong pekir. wal masakin lan piro-piro wong miskin. Surat At-Taubah ayat 10. Nama sedekah lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah fi sabil faridatan minallah wallahu alimul hakim. Niki dari segi ilmu fikih jelas zakat niku mboten sah. Zakat niku lak peparing wajib kan. Nggih ta? Peparing wajib. Niku faridatan minallah kaya. Faridatan minallah, keharusan saking Allah. Wallahu alimun hakim. Sinten niku? Innama shadaqatu an bisin utawi shadaqat iku lil fuqara'i kedhe-kedhe wong kedhe pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira miskin wal amilina 'alaiha. Niki nun sewu niki apa dimaknani sak gedhakan cara nun sewu kanca model cara fakir niku hubungane kalih soal dzullah niku wau. Wal amilina lawan sing gelem sengsara tumandang 'alaiha ing ngatasé napa? Sedekah. Lho, tegese nek nalika sampean diparingi kesempatan dikei wewenang untuk salat, dikei wewenang untuk puasa, dikei wewenang untuk syahadat niku lho niku jenenge amili. Sampean kudu iso napa? Kangelan ngurusi napa sing dipun paringi Allah niku. Lah nek ngoten mengki sampean ya oleh bagian. Oleh bagian apa? Zakat. Saman sugih iki dadi amil saja. Ngedumno manfaate kesugihan sampeyan. Lah piye ta? Lek saman gelem ngoten, saman ku ya melok katut diparingi dum-duman zakat saka Gusti Allah. Zakat saman maknane pembersihan, bukan zakat dimaknane paweweh zakat. Mergo zakat iki maknane resik-resik. Dan sedekah kesungguhan resik-resik ngoten lek asing dimaknani ndawa nek sedekah sangka Allah sing rupa resike ati sampean niku lek sampean bener-bener fakir nomor 1. Nek sampean urung krasa fakir ya iki ana regete. Nomor 2 miskin. Miskin niku anteng sakana ya 10. Nomor 3 amilina 'alaiha. Yang mampu memanfaatkan, menggerakkan, memaksimalkan manfaatnya peparing sangka Allah. Nek sampean diparingi bondo yo, bondone dimaksimalno untuk kemaslahatan masyarakat, dikai ngelmu yo ngelmune dinamilno, dilakokno untuk kemaslahatan masyarakat. Utawa mungkin tibane sampean perlu diwehi mergo sampean isih mu'allafati qulubu hukum. Sampean isih gereja-gereja atine sok percaya sok ora lah terus karo gosok lho ora dikai kandang dikai gendangan ayam ngoten. Niku enten sing wong diparingi Allah niku ora kok mergo fuqarae ora mergo miskine ya ora mergo oleh ngamilin tapi mergo selalu ragu-ragu lah Allah mesakne ning diwehi ben gak ragu-ragu. Termasuk mungkin wong sing maca surat Waqiah ping 40 mergo diparingi sugih niku ben mantep. Jane ngoten. Ghafir riqab. Lan wong sing bener-bener riqab dadi budak. Wal ghorimin, lan wong sing duwe utang. Utang kaapean teng Gusti Allah. Menyen urip iki utang kok. Nggih to? Wa fi sabilillah lan wong sing selalu berusaha nglakoni sabilillah. Wa bini sabilan. Sak tunggalane ibni sabil. Niku nggih. Wong sing bener-bener wis pasrah ora enek sing digayungi wonengen wong jenenge Ibnu Sabil anake dalan ora enek sing ditang ora enek sing dicagerno liyane Allah. Nggih ta? Lha niku ternyata niku malah jadi mulya. Asnafulun niku malah wong mulya sakjane. Mergo ora oleh kangelan niku Gusti Allah sing kangelan niku sing sugih-sugih niku ngoten sakjane. Lha tapi ternyata Allah niku pinter mola malih. Barang sing ketoke mulya didadekno ina, barang sing ina didadekne mulya. Ngene sakjane kaadilane Allah. Gila? Ibu sing ketok lemah lembut kalahan tiba-tiba malah malati. Nah bapak sing ketok gagah gedhe dhuwur kuat ngono tiba-tiba malah gelis mati. Lan yo ora patek malati lho iki kok menawa lawalike to nggih. Yo adil banget insyaallah. Ya, niki namung isyarah lho nggih. Sing kula aturke inama sedakoti niki wau, inama sedakoti niku dimaknani cara isyarah. Dudu dimaknani cara usul fikih kalih tafsir-tafsir sing enten niku isyarah saking mustaqot saking mustaqote lafal-lafal sing disebut teng ayat niku tapi dudu tafsir dari pemikiran niku muncul kesadaran baru bilih ternyata pancen peparing itu hanya akan datang ketika orang sudah tidak ada yang ditoleh lha isih ana sing ditoleh liyane Allah ya ora ndang diparingi. Lah liyane Allah sing paling cedhek niku napa? Rancangane dhewe. Nggih, rancangane awake dhewe sing paling cedhek niku perkara liyane Allah sing paling cedhek teng menungsa lho iku pikirane angen-angene dhewe. Selama pikiranmu angen-angenmu rencanamu caramu ikhtiarmu mbok anggap isih iso, berarti sampean sik urung pepleh. Ana urung pepleh sampean urung diparingi. Falatadkhulu mongko falatadkhul mongko aja mlebu sapa sira jannata amalika ing swargane ngamal sira wa ilmi kalan ilmu sira lan iki ngamal karo ilmumu kuwi jannah kok jannah nggih. Falata tukul mongko aja mlebu sapa sira junata amalika ing bentenge ngamalmu wa ilmi kalan pengetahuanmu. Selama kowe rumangsa iki enek sing bentenge awakmu nggih rupa ngamal karo ilmu, kamu masih bisa bergerak bekerja dengan rancangan otak dan ilmu pengetahuanmu bahwa dengan begini akibatnya begini. Setelah ini lakukan ini maka akibatnya akan ini dan ini. Selama itu masih kamu pakai dibentengi oleh itu maka justru bantuan enggak bisa masuk. Nek bentenge kok. Nggih ta? Nek bentenge malah ora iso mlebu bantuane. Ngoten. Wa ma utita. Lan ora bakal diparingi sapa sira, ora diparingi min nurin saking cahaya wa fathin lan kebuka hati. Fatakulu mongko banjur ngucap sapa sira. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah dawakan man ing wong khuzilakan di asoraken sapa man fa akhbaro mongko awe kabar sapa lu gusola anhu tentang masalah wong sing asor mangi bikolihi kelawan dawuh Allah taala. Oh niki to bae urusane karo ayat niki gurine sunnah apa jannah jeneng surat Kahfi surat Kahfi ayat 35 surat Kahfi ayat 35 oke kok keliru nih. Ya, surat Al-Kahfi ayat 35 niki napa. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma azunnu anta bida hadhihi abada. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la irditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Dan itu Umarai ngayatnya diruwingkes ngeten dianggap sapal kabeh. Monggo diurut mulai saking ayat 32 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dharib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min anabi wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu samar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka ma law wa a'azzu nafara wa drib lan gawe Muhammad lahum maring kaum gawe masalah ing conto rajula ini rupane enek wong lanang loro ja'alna kang wis dadekna sapa ingsun li ahadima maring salah sijine rajula ini dadi akan jannata ini ing kebonan loro. Kebon loro mang min aknabin saking pira-pira anggur. Wa hafafna lan wis magri sapa ingsun huma ing kebon loro mau dipagri binakhlin kelawan kurma. Di pinggire mubeng ditanduri kurma, nah tengahe niku enten anggure. Kebun anggur lah niku jejer loro. Wa ja'alna lan dadekna sapa ingsun bainahuma antarane kebun loro mang dadekna zar'an ing tanduran pari. Jadi sawah itu kebun kono lah gang-gangane kebun iki enten sawah, enten tandurane. Kiltal jannatani utawi karo-karone kebun loro mang iku atat wis mekani apa kiltal jannata ini ukulaha ing pira-pira pakanane jannata ini tegese panen terus gak tahu kendat gak tahu napa telat walam tazlim panora tau nulayani ora zalim tegese ora nulayani apa jannata ini kiltal jannata ini minhu saking ahadima salah siji wong loro mang saya nang siji wiji mergo apa wafat jarna lan wis ngilekaken mancuraken memancarkan sapa ingsun khilalahuma ing gang-gangane jannatane mang naharon ing pira-pira irigasi enek kaline sing dinggo banyoni niku wa kana lan ana iku lahu tetep kedwi rajul apa samarun buah faqala mengko banjur ngucap sapa si ahadihima ngucap li sahibihi maring kancane sing gak duwe kebon wa huwa hale utawi sapa mang ahadihima salah siji mang iku yuhawiru nggunemi ngomongi sapa ahad hu ing sahib muni ngene ana aksaru mingka malan wa a'azzu nafara kowe iku apa ora duwe apa-apa iki lho wong top kebone loro, sawahe ombo, kebone wah terus bentahun, anak buahe pegawene pirang-pirang. Ana utahe ingsun iku aksara luweh akeh mingkat tinimbang saking sira, apane malan bandane. Wa azulan luweh mulya apane nafaron wong-wongane. Aku paling ngetop timbang kowe. Ngeten. Akhirnya tenan bendina men ngleboni kebone terus. Wadakola lan banjur mlebu sapa si ahaduma mang jannatahu ing kebone. Bahwa kali utawi rajul iku zalimun nganingaya li nafsi maring awake dhewe. Lah buktine nganingaya pile terus angkat-angkat buah terus mikirno kebone. Kebulet-bulet dhewe ta. Kala ngucap sapa ahad ma'azunnu anta bida hadhihi abada ma'azunnu ora nyono sapa ingsun ora ngira anta bida ing yen entek apa hadhihi iki kemuliaan iki panenan abadan selawase wa ma'azunnu lan ora nyono sapa ingsun asaata ing kiamat iku qaimatan bakal jumeneng ora rusak. Selama masih ada kebun, selama masih ada irigasi, tidak mungkin saya kehabisan uang. dan kiamat masih jauh. Kon upama ngaku wong sugih, walain ruditu lamun dibalekna sapa ingsun. Ruditu dibalekna sapa ingsun ila Rabbi maring pangeran ingsun la ajidana. Mongko yektine nemu temen ingsun, nemu khairan ingkang luwih bagus minha tinimbang saking kebonan iki apane mung kolaban ben balike. Lho ngaku ning donya nyatane wis dimulyakno ngene, sok aku mati mesti luwih mulya timbang wong sing larat-marat. Nung potongan ini jelas warga jari ayo luwe akeh timbang sing larat-marat kuwi. Apa ya sing larat malah ngrepoti wong sugih-sugih. Lho malah kemlarat banget to. Qala lahu sahibu. Qala dawuh ngucap jawab lahu maring sapa wa ahad mang sapa sahibu kancane. Wa huwa kali utawi sahib iku yu hawiru gunemi genten. Sapa sahib hu ing ahad. Kang, ngomong iki dipikir. Akafarta billazi khalaqaka min turabin. Suma min nutfatin, suma sawwaka rajula. Akafarta ana ta nutupi sapa sira kafir sapa sira billazi kelawan pangeran khalaqaka wis dadekna sapa sira kak sapa pangeran kaen sira. Didadekna min turabin saking lemah. Saman iku karepe piye? Malah disi kersane Gusti Allah, Gusti Allah mbok peksa kon mulyakno kowe lha mung perkara kowe sugih kebon ngono ae. Kok malah kowe zalim ning awak sampean dadi perintah ora gelem budal kon salah ora gelem budal mergo rumangsa ora salah-salatan ritek kebon puji ombo. Soale upama mati malaikat tak kei dhuwit lak wis beres. Kowe muni ngono kok ora kelingan. Saman iki bakale seorang iso sugih ngono upama saman sugih nek saman mati dadi lemah neh. Wong saman ben asale lemah cuma nutfatin terus saman digawe saka banyu sing nutfah sing muncrat. Saka lemah saka banyu sing muncrat kaya ngono kuwi tapi cuma sawa nuli gawe jejeg sapa Allah kaing sira rajulan ing dadi wong lanang gagah. Kuwi sing gawe Gusti Allah kan. Lakinna tetapi nutawi kita huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada nek cara aku kan lakinna tetapi nek ingsun iku lek muni gak ngono kan ora kaya sampean kowe lek aku huwallahu rabbi wah aku gak duwe kebun gak duwe sawah ora masalah tapi huwallahu rabbi huwa utawi Allah, hu Allah iku Allahu Allah, Rabbi ya pangeran ingsun. Wala usyriku lan ora bakal melu-melu sapa ingsun, ngelok-ngelokno sapa ingsun, musyrikno sapa ingsun, burubi kelawan ingsun, kelawan pangeran ingsun, ahad dan ing suci-suci. Saya tidak akan menandingkan Allah dengan sesuatu yang lain. Apalagi dengan pikiran saya, dengan ilmu saya, dengan angen-angen bae ben Gusti Allah dewi ngono sing ngono. Walau la idzakalta jannataka qulta masyaallah la quwata illa billah in tarani ana aqalla minka ma law wa walada walau la idzakalta mbok ya oh idzakalta tetkalane mlebu sapa sira jannataka ing kebon sira kan qulta gelem ngucap sapa sira masyaallah lho ngono lah apik to. Aja kok malah gegeden rasa ngono. Ngucapo masyaallah. Mau tawi apa sing kedadian iku saawus ngresakaken ing masapa lho Gusti Allah. La kuwata ora ana kekuatan iku maujud illa billah kecoba kene Gusti Allah. In taroni ana aqalla minka malawa walada. In taro senajan ningali sapa sira ni ing ingsun. Ana yo ingsun sira tingali akola ingkang luweh setitik mingkat tinimbang saking sira apane malan bandane wawala dan anak-anake aku ngono kan senajan anakku sithik bondoku sithik tapi aku lak ndhewe Gusti Allah dhewe bangga lek ngono ya aja diterus nang wektune wis entek monggo kita tutup kanthi ndonga sesarengan Al-Fatihah.